Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا أعزكم أعزكم الله kita bersyukur kepada Allah عز وجل alhamdulillah kita masih terus mendapatkan nikmat darinya, terutama adalah nikmat taufik wal hidayah. Insyaallah mudah-mudahan kita terus akan bisa istiqomah di atas petunjuknya sampai akhir hayat kita semuanya. Langsung saja pada kesempatan ini sedikit kita sampaikan di antara penyakit hati yang berbahaya, yang penyakit ini akan bisa menimbulkan kerusakan pada batin seorang hamba, kerusakan jiwanya, bahkan kemudian bisa berdampak kepada kerusakan orang lain, atau bahkan bisa menimbulkan kerusakan masyarakat pada umumnya. Penyakit yang berbahaya ini adalah penyakit hasad. Penyakit hasad. Apabila kita bisa membebaskan diri dari penyakit ini, insyaallah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena ada suatu kisah yang masyhur yang antum insyaallah juga pernah membacanya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau bahkan suatu kisah pada suatu saat para sahabat bersama Rasulullah SAW menunggu salat asar atau menjelang salat asar, tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan akan datang ke tengah-tengah kita calon ahlu jannah. Maka tiba-tiba kemudian muncullah seorang hamba yang dia habis berwudu menenteng sandalnya dengan tangan kirinya sambil meneteskan air dari dagunya, dari janggutnya. Kemudian besok pada hari yang sama, maksudnya pada waktu yang sama, menjelang sholat, beliau salam kemudian berkata lagi kepada para sahabat, akan datang ke tengah kita calon ahlul jannah. Calon ahlul jannah. Ternyata kemudian dia muncul orang yang kemarin. Dalam kondisi yang sama. Dia habis berwudu, meneteng sandalnya dengan tangan kirinya, meneteskan air wudu dari janggutnya. Besok hari, pada waktunya sama juga demikian. Ketika menunggu waktu sholat, beliau tiba-tiba mengatakan akan datang ke tengah kita calon ahlul jannah. Ternyata yang datang orang kemari dalam kondisi yang sama. Dia habis berwudu, meneteng sandalnya dengan tangan kirinya, kemudian meneteskan air dari janggutnya, air wudu dari janggutnya. Kemudian ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau kemudian merasa penasaran, ya. Maka beliau sampai mau berdusta, Allah alam. Ya, bahasa kita berdusta lah, tapi untuk berkilah supaya dia bisa melihat apa yang diamalkan. Maka setelah selesai salat, maka beliau Abdullah bin Amr bin As kemudian mengikuti orang tadi, kemudian menyatakan, ya fulan, namanya tidak dikenal, panggil ya fulan, sungguh saya terjadi sesuatu dengan orang tua saya, dan saya berjanji tidak akan pulang, tidak akan pulang sampai 3 hari. Kemudian bolehkah saya menumpang di rumahmu? Maka ternyata dia membolehkan. Kemudian diikuti. Kemudian singkatnya, malam pertama dia, Abdullah bin Amr bin As, tidak tidurlah, mengamati orang ini, apa yang diamalkan, apa yang dilakukan, sehingga Rasulullah SAW sampai 3 kali menyatakan, akan datang kepada kita calon ahli jannah. Maka kemudian, pada malam pertama seperti tidak menyaksikan sesuatu yang istimewa. Paling-paling bangun, ya, paling-paling hanya sekedar melihat, kemudian paling-paling mengucapkan inwat dikir saja. Ya. Pada malam pertama seperti itu, agaknya sahabat ini agak kecewa karena tidak melihat sesuatu yang istimewa. Di malam besoknya sama, malam terakhir juga sama, tidak melihat sesuatu yang istimewa. Maka pada hari ketiga, kemudian pada akhirnya sahabat ini radhiyallahu anhu kemudian menyatakan kepada fulan, tadinya fulan, sungguh antara saya dengan orang tua saya tidak terjadi apa-apa. Hanya saja saya mendengar Rasulullah SAW sampai 3 kali menyatakan akan datang ke tengah kita al-jannah, calon al-jannah. Yang datang adalah engkau. Maka aku ingin tahu amalan apa yang kau lakukan. Maka beliau kemudian si bulan ini tadi menyatakan, ya seperti yang kamu lihat. Ya hanya itulah yang saya lakukan. Maka agaknya agak kecewa. Ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu akan pulang, balik dia menyatakan, hanya saja ya pula, ana tidak punya rasa hikmat, tidak punya rasa hasad sama sekali. Hanya saja, saya tidak punya rasa hasad atau hikmat sama sekali. Nah, kemudian Abdul bin Abbas, ini yang kemudian merasa berat. Oh, ini ya amalannya yang berat, yang kita sulit untuk bisa melepaskannya. Padahal seorang Abdul bin Amr bin As, beliau saja merasa berat, sulit untuk meninggalkan hasad, untuk membunuh, untuk menghilangkan hasad ini. Karena kita harus berlatih. Paling tidak pertama kita yang mengenali hasad itu apa, kemudian kita berusaha untuk bagaimana kita bisa membebaskan diri dari penyakit hasad ini, supaya kita bisa mendapat keberuntungan insyaAllah. Karena waktu sudah agak malam, maka kita terus saja. Yang kita ambil adalah penjelasan dari beberapa ulama, di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, kemudian dari Ibnu Qayyim, kemudian dari Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Faqih, Muhammad Hamid Al-Faqih rahimahullah, ya. Di antaranya dijelaskan pertama ta'riful hasad, pengertian hasad. Kalau Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, al-hasad karahatu ma an'amallahu bihi 'alal 'abdi. Hasad itu ialah karahatu ma an'amallahu bihi 'alal 'abdi. Tidak suka. Karaha itu tidak suka atau benci. Ala karatu ma'anamallahu bihi ala labdi, tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi kalau ada seorang hamba orang lain mendapatkan nikmat, dia tidak suka. Jadi ada rasa tidak senang ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Ini cukup lah sebut hasad. Kan sulit ya Pak, menyambut antum dalam keadaan, atau kita dalam keadaan sulit, ya. Tiba-tiba temannya sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan, rasanya gimana? Mungkin ada rasa kurang senang. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Kemudian dijelaskan, walaysa huwa tamanna zawala nikmatillah 'alal ghair, bal huwa mujarratu ay yakraha al-insanu ma an'ama Allah bihi 'ala ghairihi. Walaysa huwa, dan hasad bukanlah tamanna zawala nikmatillah 'alal ghair, bukanlah mengharap-harap hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Jadi hasad ini bukanlah mengharap-harap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Yang bahasa Arabnya walaysa huwa tamanna zawala nikmatillahi 'alal ghair. Bal huwa, bahkan hasad itu mujarradu ayyakra al-insan, cukuplah, hanyalah mujarrad, ya kan, tergantung konteks kalimatnya dalam terjemah. Mujarrad kan asli, murni, ya. Fi'il mujarrad atau fi'il yang belum mendapatkan tambahan apa-apa. Bal huwa mujarradu ayyakra al-insanu ma an'ama Allahu bihi 'ala ghairihi. Bahkan hasad itu cukuplah, mujarrad ayyakra al-insan, kalau seseorang itu tidak suka, seseorang itu tidak suka, tidak menyukai ma'anamallahu bihi, apa yang Allah berikan dari satu nikmat al-ghairihi kepada orang lain. Jadi cukuplah disebut hasad apabila seorang hamba dia tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, ini hasad. Kemudian untuk melengkapi penjelasan ini, berkata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, sebetulnya ana motif di ta'liqat tafsir Imam Al-Muqayyim, yang diberikan ta'liqat oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Asal al-hasad filoha, secara bahasa hasad itu asalnya adalah buhudu nikmatillah wa tamanna zawaliha 'anil mahsud aw tahawulaha ila al-hasid. Kata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, asal hasad filoha, kata hasad secara bahasa man asalnya adalah buhudu nikmatillah, buhudu nikmatillah pakai dot, adanya kebencian terhadap nikmat Allah, ketidaksukaan terhadap nikmat Allah. Wa tamanna zawalaha, dan dia mengharap-harap hilangnya nikmat itu, ail mahsud, dari orang yang misalnya apa, dihasadi, ditekani bahasa Jawanya, yang ia hasad kepadanya. Ya, maksud ismaful, kalau hasid yang dengki, maksud yang apa sih misalnya, nggak pas itu apa, berubah sunsa ini, ya, sunsa ini memang nakis untuk menerjemahkan bahasa Arab. Jadi andil maksud wa tamanna zawalaha 'anil maksud, dan dia mengharapkan hilangnya nikmat itu 'anil maksud, dari yang ia dengki kepadanya. Atau tahawulaha, atau dia mengharapkan berpindahnya nikmat itu ilal hasid, kepada yang hasad. Ya. Jadi kata Imam, kata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, asal hasad filloh, kata hasad secara bahasa asal maknanya adalah bughdhu nikmatillah, adanya ketidaksukaan, kebencian terhadap nikmat Allah. Wa tamanna zawalaha, dan ia mengharap-harap hilangnya nikmat itu. Adalah maksud dari yang ia hasad kepadanya, autahawulaha ila hasid, atau berpindahnya nikmat itu kepada yang dengki, orang yang dengki. Atau kalau dibaca isim, buhutu nikmatillah wa tamanni zawaliha, dibaca masdar, ya. baca masdar itu insyaallah lebih baik. Bu'du nikmatillah, adanya kebencian kepada nikmat Allah, wa tamanni zawaliha, dan mengharap-harap hilangnya nikmat itu, anil maksud, dari yang ia hasad kepadanya, au tahawuliha, atau perpindahnya nikmat itu, ilal hasid, kepada yang berbuat hasad kepada yang dengki. Ini mana hasad. Tapi kata Imam Muhammad bin Sulaimin, cukuplah disebut hasad, adanya ketidaksukaan apabila Allah memberikan nikmat kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Ya. Ini juga pengertian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa hasad itu adalah karohatul insan, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karohatul insan ma an'amallahu bi 'ala ghairihi. Hasad itu adalah karohatul insan, kebencian seseorang, ketidaksukaan seseorang, ma an'amallahu bi 'ala ghairihi, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi ini yang dekat atau yang maknanya boleh katakan sama dengan yang disampaikan oleh si Muhammad bin Sulaimin rahimahullah. Ini hasad. Dan bisa dilihat pengertian-pengertian yang lain, insyaallah tidak jauh dari makna ini. Ya. Ini makna hasad. Jadi hasad singkatnya adalah, atau cukup lebih disebut hasad, apabila seorang hamba dia merasa tidak senang ketika Allah berikan nikmat kepada orang lain, tidak kepada dirinya. Ya. Kemudian hasad ini ternyata dikatakan oleh sebagian salaf, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan awalu khati'atin yal hasad. Hasad iblis Adam alaihissalam ala rabbatihi fa aba yasjud lahu hasadan minhu ila Adam. Kemudian sebagian salaf menyatakan awal khathiyah ialah hasad. Kejelekan yang pertama kali itu adalah hasad. Jadi kejelekan yang pertama kali itu adalah al-hasad. Hasadu iblis Adam alaihissalam, yaitu kedengkian iblis kepada Adam alaihissalam. Ala rabbatihi, akan derajat yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Di mana iblis supaya sujud kepada Adam. Maka ia merasa Adam itu tingkatannya adalah lebih tinggi. Nah, iblis hasad kepadanya. Maka fa'abaya sudalah, maka iblis enggan untuk sujud kepadanya, hasadan minu, karena hasad kepadanya. Tidak mau sujud kepadanya, walaupun Allah yang memerintahkan. Ternyata tidak mau menerima perintah itu. Ini bahayanya hasad. Bisa sampai kemudian menolak kebenaran. Karena hasad kepada seseorang. Ya mudah-mudahan kita semuanya bebas dari penyakit ini. Ini sebagian salaf menyatakan demikian. Kemudian berkata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, "Wa ma kanat asy-syurru fil 'alam والفساد في الأرض إلا من هذا البغي والحسد للأنبياء ولأتباعهم ولكل من كان عليه نعمة والله يحذرنا أشد التحذير من أن نعرض أنفسنا لمرض الحسد الخبيث." تأمل dari تعليقات تفسير إمام القيم رحمه الله. وما كانت الشهور في العالم, dan tidaklah terjadi kejelekan di dunia ini, wal fasad fil ardh, dan tidaklah terjadi kerusakan di bumi ini. Ulang, wa ma kanati syurur fil alam wal fasad fil ardh illa min hadzal baghy wal hasad lil anbiya wa li adba'ihim wa likulli man kana 'alaihi ni'mah Wallahu yuhadhiruna ashadda tahdhir min an nu'ridu anfusana limaradil hasadil khabits. Dan tidaklah terjadi keburukan di dunia ini. Wal fasad fil ardh, dan tidaklah terjadi kerusakan di bumi ini kecuali dari orang yang lancang ini, itu iblis. Wal hasad, dan adanya hasad lil anbiya, kepada para nabi. Wal atba'ihim, dan kepada para pengikut mereka. Dan adanya rasa hasad kepada setiap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhadhiruna, dan Allah memberikan tahdzir kepada kita. Asyadda tahdzir, dengan tahdzir yang betul-betul kuat. Ini betul-betul memberikan peringatan. Hati-hati terhadap sikap hasad ini. Hati-hati min an-nu'ridu anfusana. Hati-hati, jangan sampai kita kemudian mencampakkan diri kita. Lima rodil hasadil habis, terhadap penyakit hasad yang amat jelek ini. Kataan penyakit yang habis. Ini hasad. Jadi baca dalam taklikat Tafsir Imam Al-Qayyim, halaman 574. Ini diantaranya. Jadi ternyata kejahatan atau supaya awal pangkal segala bentuk kerusakan itu ada dari sejak hasad ini. Ialah hasad iblis kepada Adam alaihissalam, dan kemudian diikuti oleh antek-anteknya. Karena maka dalam tafsir Imam Nuqayyim al-Juzayyah rahimahullah menyatakan, ketika Imam Nuqayyim al-Juzayyah menafsirkan surat Al-Falaq, beliau diantaranya bisa menyatakan, wa syaitan yuqarinu sahir wal hasid. Wa syaitan yuqarinu sahir wal hasid. Walakin al-hasid tu'inuhu syayatin bila sid'a'i minhu li syaitan. Walian al-hasid syabihun bi iblis. Wawa fil haqiqa min adba'ih. Liannau yatlubu ma yuhibu syaitan min fasadin nas wa zawadi ni'amillah anhum. Kama an iblis hasada adama li syarafihi wa fadlihi wa ba'yasjudalahu hasadan. Wal-hasid min jundi iblis, dan seterusnya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini termasuk jeleknya hasad. Wa syaitan yuqarinu as-sahid wal hasid. Syaitan itu terus apa yuqarin, Pak? Menyertai kepada orang yang menjadi tukang sihir, hasid, sahir wal hasid, dan orang yang hasad. Walakin al-hasid, hanya saja orang yang hasad itu tu'ainu syaitan bila zid'a minhu li syaitan. Hanya saja orang yang hasad ini, syaitan membela dia, membantu dia tanpa adanya permintaan dia. Nah, langsung syaitan mendukung kepada orang ini tanpa dia minta. Tanpa diminta oleh orang yang hasad kepada syaitan, syaitan sudah mau bantu, mendukungnya, mendorong. Kenapa lo ya wali anal hasid syabihun bil iblis? Sebab orang yang hasad itu syabih bil iblis. Amat keras di sini. Sebab orang yang hasad itu mirip dengan iblis, syabih, menyerupai iblis. Wa fil haqiqah, bahkan pada hakikatnya, min adba'ih, orang yang hasad ini termasuk pengikut iblis. Li'annahu yatlubu ma yuhibbu syaitan. Sebab orang yang hasad ini yatlubu ma yuhibbu syaitan, selalu mencari yang dicintai oleh syaitan. Ya. Selalu berupaya meraih apa yang dicintai oleh syaitan. Yang apa? Min fasadin nas, adanya kerusakan di muka bumi ini. Wa zawal ni'amillah, wa zawal ni'amillah anhum, hilangnya nikmat Allah dari mereka. Kamana iblis? Sebagaimana iblis hasada Adam telah berbuat hasad kepada Adam, li syarofi wa wadlih, karena mulianya beliau dan karena utamanya Adam alaihissalam. Wa bayasudahu hasadan, maka iblis tidak mau sujud kepadanya karena hasad kepadanya. Fal hasid min jundi iblis, maka orang yang hasad termasuk tentara iblis. Inilah apa namanya di antara kejelekan hasad ini. Jadi hasad ini sebuah penyakit perkataannya ada yang menimpa kepada banyak orang. Mungkin kita juga terjangkit penyakit hasad ini. Cuma kadang-kadang berat atau tidak. Kadang-kadang kita menuruti hasadnya apa tidak. Maka ilmu yang membimbing kita, ketakwaan kepada Allah yang membimbing kita, keimanan kepada Allah yang akan mengendalikan kita, supaya kita bisa menolak, tidak mengikuti, tidak menuruti, tidak menuruti kepada sikap hasad kita ini. Ini hasad. Maka di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi berlindung kepada Allah dari wa min syarri hasidin, keburukan orang yang hasad, idza hasad, ketika hasad. Jadi ketika dia berbuat dengki, ya kita harus berlindung kepada Allah SWT ketika hasad. Jadi bahayanya ketika dia berbuat hasad, ketika mengamalkan sikap hasad ini yang berbahaya. Ya kita bisa melihat Yahudi masalah kepada Islam berawal dari hasad ini. Jika mereka terus wala antardu angkal Yahud wala Nasara hatta tatbi'a milatahum. Allah Azza wa Jalla di antara menyatakan wadda katsirun min ahli kitab la yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Surah Al-Baqarah ayat 109. Ya. Jadi kata Allah Azza wa Jalla wadda katsirun min ahli kitab, kebanyakan dari ahli kitab Yahud wa Nasara. Ya. Wadda, apa wadda? Mereka senang, suka. La yardunakum, kalau mereka mampu mengembalikan kalian min ba'di imanikum, setelah iman kalian kufar, kepada kekafiran. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena adanya sikap hasad dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bahwa al-haq itu ada pada orang yang beriman. Setelah jelas bagi iblis, bagi orang Yahudi, al-haq itu ada pada kaum muslimin, mereka hasad. Dia suka, kita suka. Maka mereka nolak untuk menerima kebenaran ini. Ini bahaya sikap hasad. Dan penjelasan-penjelasan ulama lain masih banyak. Kemudian, karena waktu tinggal sedikit, kita sedikit menyampaikan di antara bahaya dari penyakit hasad ini. Anda bisa melihat dalam kitab Al-Ilmu Si Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Kita mengambil dari sana. Di antara penjelasan beliau Si Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, beliau di antara menyatakan summa innal hasid yaqa fi mahal. Kemudian sungguh orang yang hasad ini akan terjatuh atau bisa terjatuh fi mahadin, kepada berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mahadir. Di antaranya yang pertama, karahatuhu ma hakamallah bihi. Fa inna karahatahu ma anamallahu bihi ala hadha syahsi karahatan lima hakamallah bihi kaunan wa mu'aridatan li qada'illah azza wa jalla. Di antara bahaya dari penyakit hasad ini adalah satu, karahatu mahkamah lobi, adanya ketidaksukaan, adanya kebencian kepada hukum Allah yang Allah tetapkan. Wa inna karahatahu ma'nam Allah, karena sesungguhnya kebencian ia kepada apa yang Allah berikan, kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, seorang sebab sesungguhnya, atau karena sesungguhnya kebencian seseorang kepada nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, kepada seorang hamba, itu pada dasarnya adalah karohah lima hakamallahu biha kauna. Itu pada dasarnya adalah, pada dasarnya adalah sama dengan dia benci, tidak suka kepada hukum Allah yang Allah tetapkan secara kaun. Seulang, di antara bahaya sikap hasad ini adalah seseorang akan terjatuh ke dalam sikap kebencian kepada hukum Allah atau kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maka di sini dijelaskan karohatu mahkamallahu bihi, adanya ketidaksukaan kepada hukum Allah atau kepada ketetapan Allah itu saja. Sebab kebencian seorang hamba terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sama dengan dia tidak suka kepada ketetapan hukum Allah secara kauni. Ya. Dan berarti dia mu'aradah li qada'illah. Dia berarti pertentangan atau menentang kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sama dengan tidak menerima kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya maunya apa? Ada seorang tetangganya bisa beli motor. Bukan nikmat Allah yang diberikan kepada dia, itu kan takdir Allah yang diberikan kepada dia. Dia takdir Allah, Allah takdirkan bisa beli motor. Dia tidak suka. Tidak suka. Orang ini yang hasad ini tidak suka. Berarti sebenarnya tidak suka dengan ketetapan Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Maka itu sama dengan terjatuh ke dalam sikap adanya kebencian kepada ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbahaya. Namanya sepele, tapi kemudian bisa terjatuh ke dalam bahaya yang lebih besar. Ini contoh. Kemudian yang kedua, annal hasad ya'kulu ya'kulul hasanati kama taklu narul hatab. Bahaya kedua bahwa al hasad ya'kulul hasanat. Hasad ini akan bisa memakan al hasanat, berbagai macam kebaikan. Kama taklu narul hatab, sebagaimana api memakan al-hatab, kayu bakar. Bisa habis. Karena maka dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, tapi ada yang mengatakan itu lemah, Allah alam. Tapi hadis itu masyhur. Iyyakum wal-hasad, wa innahu ya'kulu al-hasanat kama taklu narul hatab. Iyyaku wal hasad, betul-betul kalian harus hati-hati terhadap penyakit hasad ini. Kenapa? Fa innahu ya'kulul hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama taklu narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ini di antaranya. Jadi hasad inna syura bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, ini bisa menyebabkan apa namanya kesedihan pada seorang hamba atau stresnya seorang hamba karena hasad ini. Dikata oleh si Muhammad bin Sulaim rahimahullah, ma yaqamu fi qalbil hasid min al hasarah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan, fa kullama ra'a ni'matan min Allah ala hadzal mahsud igdamma wa daqa sadru wa sar yuraqibu hadza shakhsa kullama 'anama Allah 'alayhi bi ni'matin hazina wa igdamma wa daqat 'ala dunya. Ini diantara kejelekan akibat buruk orang yang hasad. Ialah ma yaqa' fi qalbil hasid min hasar. Sering terjadi pada hati orang yang hasad min hasar, apa? Kesia-siaan, kerugian yang besar. Wal jahim wan nar allati takulu aklan. Beliau pakai kalimat seperti ini, wal jahim wan nar, dan api yang memakannya, yang betul-betul memakannya, memakan hati tadi. Wal jahim wan nar, dan jahim dan nar itu yang memakan kepada hati dia. Pakai kalimat aklan, pakai kalimat taukid, yang betul-betul memakannya. Apa maksudnya? Kok orang yang hasad ini, hasad ini bisa memakan hati orang tadi, membakar hati orang tadi? Jelaskan, fakullama ra'a ni'matan minallah, setiap kali dia melihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain yang dia hasad kepadanya, kemudian dia susah, sedih hatinya. Doko sadru, sempit dadanya. Setiap kali orang lain mendapat nikmat, dia kemudian sedih, panas. Dan terus kalau itu terus gimana, Pak? Dan jiwanya lama-lama bisa stres. Wasar yuraki bu hada syakso, maka terus dia menjadi apa, yuraki bu hada syakso, terus mengawat-awati, ya, mengawasi kepada orang yang dia hasad kepadanya. Dilihat terus. Kullama anamallahu bi'ani bini'mah, setiap kali Allah berikan nikmat kepada hamba tadi yang dia hasad kepadanya, hazina, orang yang hasad itu kemudian sedih. Orang yang hasad itu kemudian sedih. Ya, wadaqat ali dunya, kemudian dunia terasa sempit bagi dia. Ini diantara penjelasan Muhammad bin Salim rahimahullah. Jadi hasad ini bisa merusak jiwa, merusak jiwa. Gimana ketika ada seorang hasad, hasad kepada tetangganya, sementara dia dalam keadaan umamanya, Allah takdirkan ekonominya dalam keadaan sulit, sementara tetangganya kelihatannya lancar usahanya. Kemarin udah beli apa, kulkas. Kemudian istrinya ngomong, Pak, udah beli kulkas, kita belum punya apa-apa. Panas hatinya. Terus kemudian sebulan kemudian tetangganya ganti motor, tambah motor yang bagus, Pak. Tambah. Pada pekan berikutnya lagi, kemudian beli apa, Pak? Beli apalah yang lain. Tambah panas terus, panas terus. Sementara dalam keadaan tambah sulit. Yang kemudian bisa menyebabkan perbuatan yang tidak baik kepada tetangganya, bisa jadi karena hasad. Sejadi kemudian saking dengkinya, irinya, dia kemudian karena berbuat kerusakan kepada tetangganya yang tidak berani, dia kemudian berusaha bagaimana dapat rezeki yang banyak, mencuri momen. Banyak kerusakan tergantung orang hasad ini. Tergantung kesempatannya dan keberanian dia untuk nekat berbuat kebatilan. Bahaya. Jadi bisa menyebabkan jiwa terus dalam keadaan tertekan, stres. Ketika melihat orang lain terus mendapatkan nikmat. Ini di antara penjelasan si Muhammad bin Sulaiman rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ilmu. Sekarang lihat dalam kitab Al-Ilmu maksud saya. Ketika beliau jelas tentang di antara penghalang ilmu. Hasad ini. Karena waktu udah masuk isya, insyaallah sementara ini, dan masih ada 7 poin mungkin dari beliau yang belum kita sampaikan. Sementara cukuplah yang kita sampaikan ini untuk menjadi ingatan untuk kita semuanya, kita bisa menjaga diri kita semuanya dari penyakit hasad ini, penyakit yang berbahaya ini, yang apabila kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjatuh dalam sikap hasad, kita akan mendapatkan banyak keberuntungan. Ya. Di antaranya sahabat tadi tidak punya kesimpulan apa-apa. Tapi tidak maksudnya kita kemudian, kita nggak usah beramal apa-apa, yang penting nggak hasad, begitu maksudnya. Sahabat tadi kan kemudian ternyata ketika Abdullah bin Amr bin As meneliti kepada amalan dia punya istimewa apa, ternyata dilihat tidak ada keistimewaan apa-apa. Pikirannya kalau malam terus, kalau malam kemudian tahajud, ternyata tidak. Nah, kalau itu tidak berarti kita kemudian, wah, yang penting hasad, masalah lain enggak apa-apa. Enggak begitu, Pak. Salah paham ya. Tapi ini menunjukkan keistimewaan hasad. Jadi ya, seorang sahabat tadi telah diteliti, enggak punya keistimewaan apa-apa. Hasad kemudian dia menyatakan, hanya saja saya tidak punya hasad kepada siapapun. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW kemudian belum menyatakan akan datang kepada kita calon ahli jannah. Sampai tiga kali beliau mengatakan demikian. Itu saja sementara yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.